sabar, kasihku menanti. Di sini aku mengejar cita-cita demi hari nanti hidup kita berdua selamanya. Kau dan aku satu. Biarlah di dalam mimpiku dan mimpimu kita bertemu. Jangan kau beri pada siapapun. Demi janji kita untuk hari nanti selamanya, kau dan aku satu. Jangan kau beri pada siapa.